Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ad-dinu yusrun. Babu ad-dinu yusrun, bab bahwa ad-din agama itu yusrun, mudah. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyyatu as-samhah. Ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyyatu as-samhah. Artinya ahabbu ad-din, agama yang paling dicintai ila Allah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyyatu as-samhatu. As-hanifiyah yani yang lurus ya, tidak melenceng kepada kesyirikan, tidak berbelok kepada kekafiran, tapi agama yang lurus di atas yang benar. As-samhah, as-samhah ini mirip dengan yusrun maknanya ya, ada kemudahan, ada toleransi di situ, berupa kemudahan-kemudahan. Apa yang disebut oleh Al-Bukhari rahimahullah di sini dalam judul adalah hadis, adalah hadis. Apakah boleh kita mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam habbud din ila Allah al-hanifiyyatu samhah rawahu Al-Bukhari? Apakah boleh gitu? Kita enggak boleh mengatakan rawahu Al-Bukhari di sini. Soalnya kalau dikatakan rawahu Al-Bukhari ya bis sahih, maksudnya yang sanadnya penuh, yang musnad. Makanya kitab ini kan al-musnad, al-jami' al-musnad as-sahih, ya kan? Jadi yang dikatakan rawahu al-Bukhari fi sahihi itu yang musnad, yang dari awal haddatsana fulan sampai qala an-nabi. Yang seperti itu yang boleh dikatakan rawahu al-Bukhari fi sahihi. Ya. Kalau hanya disebut di apa judul seperti ini tidak boleh kita katakan, kecuali kita mengatakan misalnya rawahul Bukhari muallakan, riwayat Bukhari secara muallak, nggak disebut sanadnya ya. Atau dzakarahu al Bukhari fi tarjamah, fi tarjamah kada wa kada misalnya. Bukhari menyebut dalam judul. Ya. Baik, jadi yang seperti ini tidak boleh dikatakan rawahu al-Bukhari fi sahihi, kecuali dengan catatan. Misalnya rawahu al-Bukhari muallaqan. Ya, karena enggak disebut sanadnya. Berikutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdus Salam ابن مطهر عبد السلام ابن مطهر الأزدي عبد السلام ابن مطهر الأزدي صدوق صدوق أخرج له البخاري وأبو داود صدوق أخرج له البخاري وأبو داود قال حدثنا عمر ابن علي عمر بن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي عمر بن علي بن عطاء ابن مقدم نعم المقدمي ثقة وكان يدلس شديدا Fiqatun wa kana yudallisu syadidan. Baik, ini salah satu rawi yang perlu kita perhatikan ya. Beliau thiqah tapi yudallis. Ya. Yudallis bahkan dikatakan apa? Syadidan, sangat. Sangat. Yudallis syadidan. Yudallis apa? Apa artinya tadlis? At-tadlis riwayat rawi amman asarahu, Sighatin tahtamilu madza as-sama' ka'an wa qala nahwi dzalik. Seorang rawi yang meriwayatkan dari yang muasir, yang satu zaman. Riwayatul rawi amman asarahu sighatin dengan sighah wa amman laqiyahu amman asarahu sighatin tahtamilu as-sama' dengan sighah yang tahtamil mungkin ya menunjukkan sama' ka'an seperti an atau qala ya an atau qala riwayatul rawi amman sami'ahu ma lam yusma' minhu begitu riwayatul rawi amman asarahu atau amman laqiyahu man lam yusma' ma la yusma' minhu bisighatin tahtamilu as-sama' ka'an wa qala. Jadi dia seorang rawi meriwayatkan dari yang satu zaman atau bahkan yang pernah dia bertemu dengannya ya, yang dia tidak mendengar hadis itu, cuma dia riwayatkan dengan an atau qala seolah-olah dia mendengar padahal dia tidak mendengar darinya. Nah ini siapa? Umar bin Ali. Dia yudallisu syadidan, sering melakukan itu padahal dia tidak mendengar dari orang yang dia sebut sebagai gurunya, di atasnya, dengan sirah yang yahtamil as-sama'. Nah sekarang kenapa Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari beliau Umar bin Ali walaupun fiqah tapi kana yudallisu syadidan, dan di sini dengan lafaz an. Nah, kata ulama kalau mudallis, seorang mudallis yang syadid, yang sering melakukan tadlis, kalau meriwayatkan dengan an maka tidak diterima. Kalau meriwayatkan dengan haddatsana, dia mengabarkan kepada saya, nah itu boleh diterima. Atau haddatsani, atau sami'tu, saya mendengar dia bicara. Ya. Atau akhbarana, telah mengabarkan kepada kami. Nah, itu boleh diterima seorang mudallis kalau meriwayatkan dengan sighah yang sharihah bisama', yang jelas menyebutkan dia mendengar. Tapi kalau dengan an tidak diterima. Ya. Nah, kenapa di sini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad ini Umar bin Ali an Ma'an bin Muhammad dengan an padahal tidak dengan haddatsana, tidak dengan akhbarana, tidak dengan sami'tu. Nah, ini perlu kita ketahui, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab syarahnya Fathul Bari bahwa Umar bin Ali sarraha bisama' fi tariqin ukhra. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari bahwa Umar bin Ali sarraha bisama' fi tariqin ukhra. Umar bin Ali menyebut dengan sirah yang jelas sami'tu atau yang semakna dengan itu fi tariqin ukhra, di sanad yang lain. Makanya Bukhari kemudian menerima sanad ini, tidak menolak sanad ini ya. Ini jadi kita perlu tahu, karena Al-Bukhari tidak mungkin menyebutkan sanad yang apa dhaif, karena beliau mensyaratkan sahih. Sementara kalau hanya sanad ini saja akan dinilai oleh ulama dhaif. Nah, jawabannya seperti yang disebutkan bahwa dalam sanad yang lain Umar bin Ali sarraha bisama', menyebutkan dengan tegas dia mendengar dari Ma'an bin Muhammad. Berikutnya an Ma'an bin Muhammad. Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari. Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari yang disebutkan dalam Taqribut Tahdzib maqbulun. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Maqbulun. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Ya. Nah, ini juga muskil juga. Ya. Karena ini walaupun darajatul ta'dil, tapi yang paling bawah ini maqbul. Dan maqbul haitsu yutaba, ketika ada dukungan dari yang lain. Wa illa falayyinul hadis, kalau tidak ada dukungan dia lemah hadisnya. Nah, ini perlu dipelajari juga kenapa Al-Bukhari meriwayatkan dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari. Tapi wallahu alam, di dalam kitab Fathul Bari, di salah hadis ini dia menyebutkan Ibnu Hajar, madaniyun thiqatun qalilul hadis. Madaniyun thiqatun qalilul hadis. Jadi Al-Madani yang dia thiqah, dan tapi hadisnya sedikit. Nah, wallahu alam, ini masih muskil ya. Perlu dipelajari dan perlu diteliti. Ya, di mana di takrib yang saya dapati seperti itu, maqbulun. Tapi di Fathul Bari beliau katakan apa? Madaniyun thiqah, qalilul hadis. Wallahu a'lam, ini masih perlu dipelajari lagi. Baik, berikutnya An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Thiqatun akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqatun akhrajalahu Al-Jama'ah atau Ashabul Kutub As-Sittah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, innad dina yusrun, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, fasaddidu waqaribu waabshiru واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Artinya innad-din yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda ad-din. Walan yushadda mansub dengan apa? Lan. Mansub dengan lan. Yushadda artinya musyadda. Memberat-beratkan, ta'amuk, memberat-beratkan ad-din, urusan agama, dalam urusan agama. Dan tidaklah seseorang ahadun usyadda, memberat-beratkan urusan agama, illa ghalabahu, kecuali justru agama itu akan mengalahkan dia. Artinya dia tidak mampu. Artinya dia yang nanti tidak mampu. Jadi wallahu a'lam, ya, agama seperti yang ada diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan seperti beliau melakukan, itu di situ terdapat kemudahan. Jangan ingin melakukan lebih dari apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia paksakan diri. Makanya Nabi melarang seperti yang hadis yang kita baca di hadis-hadis yang lain, ya. Nabi melarang apa? Seorang sahabat yang ingin sholat sepanjang malam. Ya, Nabi sendiri tidak begitu. Ini namanya, yakni memberat-beratkan. Ya. Padahal Nabi memberi kemudahan. Lakukan seperti Nabi. Kalau mampu, kalau tidak, ya bisa kurang dari itu. Sehingga siapa yang melakukan seperti itu, memaksakan diri, maka agama justru akan mengalahkan dia. Ya, dia sendiri akan keberatan nanti. Bahkan sebagian sahabat yang dulu puasa tiap hari, kemudian Nabi tawari untuk puasa paling bagusnya, ya, bagi dia puasa Dawud, kalau dia pingin tiap hari, tidak boleh tiap hari, puasa Dawud. Nah, akhirnya dia lakukan, dan ketika beliau sudah berumur tua, baru mengatakan, duhai seandainya dulu saya ikut petunjuk Rasulullah SAW. Tapi sekarang sudah, beliau sudah menyanggupi seperti yang beliau katakan di hadapan Rasul, maka sudah tidak akan mundur. Terus akan dilakukan karena sudah seperti itu di hadapan Nabi. Masa sekarang mau mengurangi? Nah, tapi beliau rasakan berat. Nah ini jadi kemudahan yang ada dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan sunnah qauliyah atau fi'liyah. Lakukan, jangan memberat-beratkan dengan melakukan yang lebih dari apa yang beliau sunnahkan. Beliau katakan, fasaddidu, maka saddidu. Saddidu ini sadat. Sadat ini apa? Tepat, ya, tepat pada sasaran, itu sadat. Artinya seseorang harus berusaha tepat pada sasaran dalam melakukan agama ini. Yang dimaukan oleh agama seperti ini, lakukan seperti ini. Saddidu. Disebutkan oleh para ulama, ibarat kamu ingin memanah misalnya, sasarannya mana itu? Tepat pada sasaran. Lakukan dan usahakan tepat pada sasaran. Nah, kita melakukan agama, pertamanya usahakan seperti itu, sesuai dengan yang dimaukan, sesuai sasarannya. Waqaribu, dan mendekatlah. Yakni kalau tidak mampu, kita ingin seperti itu, tapi mungkin kita tidak mampu, ya, qaribu mendekatkan, mendekatlah kepada sasaran tersebut. Tapi di awalnya berusaha sadat dulu. Kok ternyata meleset sedikit, ya muqarabah, tidak apa-apa. Ya, bisanya kenanya muqarib, mendekati sasaran itu. Tapi jangan sejak awal sudah kita muqarib saja. Ya, mendekati saja. Tidak. Tetap awalnya menepatkan sasaran. Kalaupun tidak bisa ternyata, ya kita berarti muqarib. Ya, hanya bisa muqarib. Qaribu. Wa abshiru. Abshiru, ya mungkin kita artikan optimis, ya. Berbahagia, optimis. Jangan sedih dan akhirnya malas, putus asa, jangan. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati. Al ghadwa, waktu pagi, ya. Rawhah, waktu sore, petang, sore. Artinya istainu, lakukan sesuatu untuk membantu kalian dengan menggunakan waktu pagi, dengan menggunakan waktu sore. Ya, dalam beramal maksudnya, waktu pagi kita berusaha beramal, waktu sore kita berusaha beramal, gunakan waktu-waktu itu sebagai sesuatu yang membantu kalian untuk amal. Wa syai'in minad duljah, dan sebagian dari waktu malam. Duljah, waktu malam. Ya, gelapnya malam. Dan gunakan sebagian dari waktu malam. Jadi itu yang dianjurkan Rasulullah SAW, ya, agar kita mendapat apa, keselamatan di dunia ini dan di akhirat, kita gunakan waktu-waktu tersebut. Ya. Baik, semoga bisa kita pahami, dan semoga Allah Azza wa Jal mengaruniakan kita untuk senantiasa istiqamah dan tepat dalam mengamalkan agama ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.